Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jadi kita lanjutkan kajian kita membaca daripada Kitabul Buyu', dari kitab Minhajus Salikin. Dan kita telah masuk kepada Babul Khiyar wa ghairi. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya apabila telah terjadi transaksi, maka transaksi tersebut bersifat mengikat lazim pada akad jual beli. Kecuali dengan salah satu daripada sebab-sebab syar'i yang dengan itu terjadi fasakh daripada transaksi, pembatalan daripada transaksi. Sebab-sebab tersebut diantaranya yang pertama adalah khiyarul majlis. Dan apa itu khiyarul majlis telah lewat penjelasannya pada pertemuan sebelumnya. Maka berikutnya berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa minha khiyarus syarti. Idza syarata al-khiyar lahuma aw li ahadihima muddatan ma'luma. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna 'inda syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Rawahu ahlus sunnah. Di antara perkara-perkara yang atau sebab-sebab yang dengannya akad dalam jual beli tidak bersifat mengikat, dan bahwasannya salah satu dari kedua belah pihak bisa membatalkan transaksi tersebut setelah terjadinya, adalah khiyarus syarti. Dan ini merupakan macam yang kedua daripada macam-macam khiyar. Yaitu dengan cara dua orang yang bertransaksi tadi memberikan syarat untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dalam menentukan pilihan apakah lanjut atau tidak. Ya, sini saya menyatakan idza syarata al-khiyar lahuma, apabila keduanya mensyaratkan adanya khiyar aw li ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Di sini menunjukkan bahwasanya khiyarus syart ini ada dua gambaran. Gambaran pertama adalah khiyar yang diadukan, pihak syarat, syarat yang diadukan oleh kedua belah pihak. Contoh misalnya, pihak penjual, dia menjual mobil misalnya. Aku menjual mobil ini dengan harga 100 juta. Dan aku meminta khiyar kepadamu untuk menentukan apakah jadi aku jual atau tidak selama 5 hari. Kemudian pembeli juga mengatakan, aku beli mobil tersebut dengan harga yang termaktub. Dengan khiyar untuk diriku, hak untuk menentukan jadi dan tidaknya, kepastiannya, selama 10 hari misalnya. Maka di saat kemudian salah satu dari kedua belah pihak setelah lewat masa yang telah ditentukan tadi, misalnya si penjual setelah 5 hari dia tidak mencabut daripada transaksi penjualannya tadi, dan si pembeli setelah lewat 10 hari juga tidak mengembalikan barang tersebut, terjadilah jual beli tersebut bersifat mengikat. Adapun jika pada masa yang telah disebutkan tadi ternyata salah satunya undur diri, membatalkan transaksi, maka boleh. Dan bagi pihak yang kedua wajib untuk menerima. Misalnya setelah 5 hari ternyata ya si penjual tadi mendapatkan rezeki sebelum 5 hari mendapatkan rezeki yang dia dengan itu tertutup kebutuhannya, ya, dan tidak jadi menjualnya mobil tersebut. Maka pihak kedua, si pembeli, juga harus legowo, karena memang dia menyarankan kepastiannya 5 hari. Transaksi sudah dibuka. Ya, sudah terjadi ini transaksi, harga sudah disepakati. Akan tetapi ada masa yang disyaratkan si penjual untuk lanjut tidaknya selama 5 hari tersebut. Demikian pula sebaliknya, kalau ternyata setelah 10 hari si pembeli berubah pikiran, bukan setelah ya, dalam waktu 10 hari tersebut berubah pikiran. Dalam hari yang ketujuh, misalnya, dia merasa mobil ini tidak pas dan tidak cocok atau bagaimana. Kemudian dia tidak jadi beli, maka dia kembalikan. Ini gambaran daripada khiyarus syarat. Yang pertama, atau gambaran yang kedua, hanya dari salah satu pihak. Semisal, penjual mensyaratkan, aku jual tanah ini seharga 200 misalnya, 200 juta. Dan kepastian daripada penjualan selama 1 bulan. Kemudian pihak pembeli mengatakan, aku beli dengan kepastian 1 bulan tersebut. Dan ternyata dalam jangka waktu satu bulan tersebut, si penjual tadi merasa menyesal telah menjual tanahnya dalam jangka waktu belum lewat. Nah, kemudian dia katakan kepada si pembeli, dia datang ke rumahnya mungkin atau bertemu di mana. Kemudian dia katakan, saya tidak jadi menjual daripada tanah saya dan ini uang Anda saya kembalikan. Tadi sudah serah terima, memang ini sudah terjadi transaksi, tapi ada apa namanya khiyarusan selama satu bulan. Bukan bentuknya baru pangkir, bukan. Ini bukan pangkir. Betul-betul transaksi. Yang asalnya bersifat mengikat, tetapi disebabkan karena adanya syarat tadi, tidak bersifat mengikat selama mudah maklumat. Sehingga di sini menjadi syarat juga mudah maklumat. Ya. Jadi harus ada mudatan maklumat. Waktu tertentunya itu harus ada. Di sini contoh dari satu pihak, yakni penjual saja. Dari pihak pembeli saja, sama saja. Ya, misalnya mobil tadi itu, ya setelah terjadi jual beli, tentunya dipakai dan sebagainya oleh pihak yang sudah membeli tadi, uang sudah dikasihkan, dia bawa mobilnya, dia rasakan mungkin mesinnya dan sebagainya, dia bawa kepada ahli mesin, dia perlihatkan kepada ahli-ahlinya apakah harga sekian itu sudah cocok atau bagaimana misalnya. Kalau ternyata ini sudah cocok harganya dan pas, ya sudah 10 hari itu lewat begitu saja, dan setelah 10 hari dia tidak bisa komplain untuk dikembalikan, sudah bersifat mengikat karena sudah terjadi transaksi di muka. Adapun selama 10 hari tersebut yang tadi dia minta sebagai kiat syarat, ternyata dia dapati mesinnya ini sudah misalnya tidak nyaman, kemudian terjadi banyak hal, ya dengan itu dia merasa istilahnya tidak puas, maka dia bisa mengembalikannya. Dia bisa mengembalikannya kepada penjual. Dan tentunya khiyar tersebut kalau disepakati. Dalam artian, saya minta khiyar selama 5 hari atau 10 hari tadi disepakati oleh si penjual dia. Artinya dia memang siap untuk dicek daripada keadaan barang yang dia jual. Ini mirip dengan garansi. Hanya bedanya kalau garansi biasanya dia bukan dikembalikan, tetapi biasanya kalau rusak ya diperbaiki, diberi apa namanya garansi perbaikan, bukan dikembalikan. Kalau ini dikembalikan, dibatalkan transaksi. Baik, muddatan ma'lumah, waktu tertentu, ini merupakan syarat dalam khiyarus syart untuk disebutkan. Harus ada kejelasan waktu. Sehingga tidak sah khiyarus syart tanpa ada waktu yang tertentu. Dan apabila sebelum waktu tertentu tersebut habis, pihak yang memberi syarat kemudian memutuskan, maka berlaku keputusan tersebut. Misal tadi si pembeli mobil misalnya ya, atau si pemilik tanah, baik penjual tanah, dia menjual tanahnya satu bulan kan masanya, kemudian baru setengah bulan dia nyatakan sudah selesai, sudah apa namanya keputusan saya jual ya, sudah selesai. Demikian pula tadi si pembeli mobil tadi, dia syaratkan 10 hari, tetapi baru 2 hari dia ketemu dengan ahli mesin, dia mengatakan, gua ini masya Allah bagus mesinnya, masih halus. Ya. Dan dari sisi mata-matanya semua masih bagus. Puas dengan itu, maka kemudian dia mengatakan, sudah saya putuskan bahwasannya mobil ini saya beli. Jadi haknya dia gugurkan selama 8 hari. Masih ada sisa 8 hari dia gugurkan. Tidak mengapa. Adapun jika telah lewat daripada masa yang ditentukan tadi tanpa ada pengembalian, maka sudah teranggap bahwa transaksi tersebut berlaku dan bersifat mengikat masing-masing pihak. Tidak bisa membatalkan secara sepihak. Asy'ah menyatakan, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini beliau berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kiyah usharf ini, al muslimuna inda syurutihim, bahwa kaum muslimin itu berada pada syarat-syarat mereka, illa syaratan ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud juga Ibnu Majah juga Tirmidzi. Ini Ashabus Sunan Al-Arba'ah Ibnu Nasa'i. Dan lafadznya adalah lafadz Tirmidzi. Dan ini merupakan kaidah yang bersifat umum, tidak hanya pada jual beli saja. Syarat pada berbagai macam perkara yang seorang muslim dia diminta syarat tersebut, maka dia wajib untuk memenuhi syarat apa yang dipersyaratkan, selama syarat tersebut tidak menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal, baik dalam permasalahan ahkamul buyu ya, seperti ini yang kita bahas, ataupun ahkamun nikah ya, di sana ada surut fil nikah, syarat-syarat dalam pernikahan. Ini juga hadis ini berlaku. Juga dalam akad-akad yang lain. Al-Mu'min, seluruh perkara ini, di situ kaum muslimin, seorang muslim diikat dengan satu syarat, maka dia wajib untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Apa contoh-contoh syarat yang bertentangan dengan syariat? Contoh syarat yang bertentangan dengan syariat adalah ahalla haram. Menghalalkan sesuatu yang haram. Atau mengharamkan sesuatu yang halal. Misalnya, dalam jual beli ya. Jual beli budak belia. Seseorang memiliki budak. Dia tidak menjualnya, tetapi dalam penjualan tersebut dia mensyaratkan bahwa wala untuk dirinya, wala untuk dirinya di saat mungkin budak tersebut nanti dimerdekakan oleh tuan. Ini saya punya budak, budak saya jual, tetapi syaratnya nanti kalau budak ini dimerdekakan, walanya kepada saya. Maka hal seperti ini batil. Kenapa? Karena bertentangan ya, dengan hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bukhari Muslim, bahwa beliau menyatakan al-wala liman ahtaho, wala itu berlaku bagi orang yang memerdekakannya. bukan bagi si pemilik pertama yang kemudian dia menjual, tapi bagi yang merdekakan. Maka dia ingin menghalalkan sesuatu yang haram. Menghalalkan untuk dirinya, padahal dia tidak berhak untuk mendapatkan wala tersebut. Apa itu wala? Wala yakni di saat seorang budak dimerdekakan, maka di saat nanti budak ini meninggal dunia, hartanya milik si orang yang memerdekakan. Yakni milik daripada siapa? Milik daripada tuannya yang memerdekakan. Bukan milik pemilik awalnya. Misalnya Ahmad punya budak, dia kepada siapa? Misalnya Muhammad. Ini sekedar contoh saja, Ahmad kepada Muhammad. Maka Ahmad mensyaratkan kepada Muhammad, nanti kalau engkau merdekakan budak ini, walanya kepada saya, bukan kepada kamu. Bagaimana? Kalau kamu setuju dengan persyaratan ini, saya lepaskan untuk kamu budak saya. Maka yang seperti ini tidak berlaku dan ini batil. Di saat budak tersebut berada di tangan Muhammad, kemudian setelah Muhammad dia merdekakan, maka perwalaan istilahnya, walanya ini maula Muhammad, bukan maula Ahmad ya. Bekas budaknya Muhammad. Adapun contoh mengharamkan yang halal adalah semisal seseorang menjual mobil dengan syarat mobil ini tidak boleh kamu naiki. Ini mengharamkan sesuatu yang halal. Memang mobil tujuannya dibeli untuk dinaiki. Dia syaratnya, iya boleh tapi jangan kamu naiki. Ini mobil ini punya sejarah yang sangat-sangat ini apa istilahnya, mulia. Dia di sisi kami memiliki kedudukan yang tinggi. Usianya sangat tua dan meskipun masih bagus, tapi dia ya, syaratnya bukan untuk dinaiki, sekedar untuk dipajak saja. Padahal memang mobil tujuannya untuk dinaiki. Beli mobil ini untuk dinaiki. Yang seperti ini, ya tidak boleh. Kecuali memang mobilnya adalah mobil aksesoris yang memang tidak bisa dinaiki ya. Beda. Ini memang mobil tujuan dibeli untuk dinaiki, tapi dia mensyaratkan tidak boleh dinaiki. Atau gampangannya misalnya jariah, seorang budak perempuan. Kamu boleh membeli dengan syarat tidak boleh untuk menggauli. Ini juga sesuatu yang dengannya adalah syarat yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran daripada hiyarusatin. Hiyarusat. T. Berikutnya berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa minha idza ghubina ghabnan yakhruju 'anil 'adah imma bi najsin aw talaqqil jalab aw ghairihima. Dan ini merupakan macam yang ketiga daripada macam-macam khiyar. Wa minha idza ubina ghabnan yakhruju 'anil 'adah. Dan di antara perkara yang lainnya adalah apabila seseorang tertipu dengan satu tipuan, tertipu dengan tipuan yang besar yang keluar dari batas keumuman, yang disebut dengan khiyarul ghabn. Baik, yang tertipu adalah penjual ataupun pembeli. Dan tertipu dari nilai barang. Dan tidak dalam konteks setiap bentuk tertipu kemudian menjadi liar robert, tetapi tertipu dengan nilai yang besar yang secara keumuman ini yakhruj 'anil 'adah, melampaui batas keumuman tersebut. Harga misalnya 5.000 dijual 6.000, masih mungkin terhitung tidak termasuk hoban yang yakhruj 'anil 'adah. Tetapi kalau 5.000 dijualnya 15.000, 30.000 dijualnya 150.000, ini merupakan hoban yakhruj 'anil 'adah. Kenapa disebutkan yakhruj 'anil 'adah? Karena memang barang itu nilainya berbeda-beda, yang pertama. Kemudian syariat tidak menetapkan jumlah tertentu. Syariat tidak menetapkan jumlah tertentu untuk dinyatakan sebagai hoban. Sehingga karena tidak ditentukan oleh syariat, maka kembalinya adalah kepada urf masyarakat. Sehingga apa saja yang dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk tertipu dengan tipuan yang besar, maka itu masuk dalam hoban dan berhak untuk khiyar. Adapun jika masyarakat tidak mandangnya sebagai hoban, maka meskipun itu adalah kerugian, tapi tidak masuk dalam kriteria hoban, maka juga tidak teranggap dalam khiyar. Dan ini tentunya satu tempat dengan tempat yang lain berbeda. Satu tempat dengan tempat yang lain berbeda. Satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Kita beli bakso misalnya, di tempat kita harga 5.000, antara 5.000 sampai 10.000 itu masih sesuatu yang masih wajar, ya kan? Di tempat kita ada yang jual 25.000 tanpa menyebutkan, tanpa menempelkan harga, maka ini bisa menjadi hoban, bisa kemudian dipermasalahkan. Akan tetapi harga 25.000 tersebut tidak berlaku hoban di tempat yang lain, semisal di bandara misalnya. Memang harganya segitu di sana, walaupun bakso sama nilainya, misalnya pentolnya juga jumlahnya 5 misalnya, sama rasanya juga enggak kalah jauh, tapi harganya kok berlipat-lipat, ya karena memang tempat satu dengan tempat yang lain berbeda. Sehingga kembalinya ini kepada uruf masyarakat tempat tersebut dan orang-orang yang ada di tempat tersebut, ahlul sibrah. Terkadang seseorang jajan misalnya, beli makanan atau masuk ke restoran, ya kalau dia melihat daripada bahan, kemudian jenis makanannya, dia mentaksirnya ini tidak sampai 20.000 nilainya kalau dia makan di rumah makan biasa. Tapi di situ dia harus membayar 200.000. Nah, dia merasa dituduh, ya bukan, karena memang di situ urufnya begitu. Masak apa itu? Kalau memang ingin makanan dengan harga 20.000, ya datangnya ke warung-warung itu. Jangan ke restoran-restoran besar. Mereka memberikan harga sesuai dengan uruf yang ada di tempat tersebut. Dan biasanya kalau restoran-restoran yang bonafit seperti itu, tentunya akan ada namanya, menu dan harganya. satu ikan harganya 30.000. Tertulisnya di situ 30.000. Ternyata ada garis miringnya ini di situ. Garis miringnya enggak kebaca. 30K garis miring kemudian di situ O. Ternyata ons. Nah, dia pesennya ikannya besar. Loh, katanya tadi 30.000 loh, kok ini kok jadi 150. Nah, berapa on? Iya kan? Dikalikan saja. Bisa kaget kalau orang tidak terbiasa di situ. Sedangkan dia tidak bisa komplain karena memang sudah hurufnya di situ. Tapi ada tempat-tempat yang memang mereka istilahnya apa, memanfaatkan orang-orang yang tidak tahu harga di tempat tersebut. Dia melihat ini pendatang jauh, ya, memakai kendaraan, tahu platnya, ini orang luar kota, luar daerah. Kalau kepada orang yang di sekitar dia menghargai dengan harga 10.000, dengan orang ini dia hargai 25.000. Ini seperti ini banyak terjadi. Maka ini gambaran daripada kiyar roben. Kalau tadi kiyar roben yang dicontohkan adalah yang terjatuh dalam roben tertipu adalah pembeli, maka juga bisa terjadi pada penjual. Seseorang ingin menjual barang, ya, dia tidak tahu harga nilai daripada barang dia ini. Padahal barang dia ini mahal harganya. Memang bentuknya rusuh, misalnya. Sudah, dia sendiri sudah tidak berminat, sudah masuk gudang lama sudah. Ini mbah-mbah buyutnya dahulu. Sudah. Tidak pernah dipakai sama sekali di gudang. Maka dia di saat itu butuh uang ternyata, ya, entah untuk biaya anaknya dan sebagainya. Dia keluarkan apa yang bisa dijual. Nah, dia dapatkan mesin jahit merek apa yang terkenal? Sanyo, bukan Sanyo, apa namanya? Singer. Nah, iya. Paham ya? Singer. Lalu bentuknya sudah. Tapi, ya, coba dia bersihkan begitu dijual. Dia tidak tahu harganya ini singer. Sudah, baik. Dia tawarkan kepada orang. Orang tahu ini singer mahal. Tapi dia berusaha untuk menjaganya ini harganya. Dan bisa dijual ini. Paling dirongsok saja ini. Ya sudahlah, berapalah. Terserah harganya seberapa besar. Ya katakan sudah, tak beli 50.000, bagaimana? Boleh apa enggak? Ya sudah, karena memang butuh. Kalau di Iklo juga paling harganya jatuhnya kurang lebih segitu. Sudah, enggak apa-apa. 50, kalau bisa ditambahlah 5.000. Ya sudah, kasih 55. Ya sudah merasa, alhamdulillah sudah laku. Ternyata, ya, hari berikutnya dia mendengar bahwasannya sanyo tersebut laku harganya 900.000. Singa mereknya mahal. Nah, dia bisa komplain dalam perkara ini. Apa yang disebut dengan kiyar roben? Kiyar roben. Betul. Bisa komplain. Dan banyak orang yang menjual barang, ya, yang di mana dirinya sendiri tidak tahu nilai dari barang tersebut. Pernah ada ikhwan, ya, dia ditawari jam tangan. Jam tangan. Jam tangan itu mati. Karena mati, ya, ikhwan tadi mengatakan ini. Dan ikhwannya memang juga tidak tahu harga. Tidak tahu tentang jenis jam tangan. Sudah, karena kasihan sudah. Tak belinya 30.000, beli apa enggak? Ya tidak apa-apa, sudah jam mati. Akhirnya dikasihkan ke ikhwan tersebut. Walaupun ikhwan tersebut juga merasa bagus itu loh jamnya itu. Tapi sudah mati dan kelihatan sudah tidak bagus penampilan luarnya. Kemudian dia mau benarkan jam tersebut di tukang arloji. Dia datang di satu tempat, kemudian ditaruh. Tolong Pak, ini dihidupkan. Sama pemilik ahli jam tadi dilihat-lihat terus ini. Lama. Ada apa, Pak? Mas, ini jamnya mau dijual apa enggak? Memangnya kenapa kalau dijual? Kalau dijual saya berani membeli 700.000 ini, Mas. 700.000. Paket ya? Loh, benar ini, Pak? Iya benar. Ini jam ini, Mas. Ini jam yang sudah tidak lagi keluar. Jam ini, jam tapal kuda namanya. Ini sudah sangat jarang ada. Tidak ada banget. Ini kalau masnya nggak keberatan, tak beli 700.000 langsung saya bayar kontan. Padahal selisihnya hanya beberapa saat dari dia beli tadi dari orang. Ya sudah, 700.000 kasihkan, ya kan? Terkadang memang benar-benar tidak tahu nilai daripada barang. Maka orang yang jujur, lus terhadap saudaranya muslimin, maka dia akan menyebutkan daripada nilai daripada barang tersebut. Bagaimana sebagian para salaf dahulu demikian mereka. Di saat ada yang ingin menjual barang kepada mereka, mereka sebutkan harganya, harga yang pas daripada barang tersebut. Barang ini saya jual kepada Anda, berapa harganya? Katakanlah dia menyebutkan ya 100 dirham. Harga barang ini lebih dari 100 dirham, ya katakan begitu. Saya mau beli 110. Lu malah dinaikkan kalau beli, ya. Boleh apa enggak? Oh iya, mau. Tapi harga ini lebih dari 110. Lu berapa? 120. Ya mau. Sampai akhirnya ketemunya sampai 200 dirham. Ya. Kemudian ditanya, kenapa Anda berbuat seperti itu? Karena Allah, karena Rasulullah SAW menyatakan ad-dinun nasihat. Liman lillahi wali rasuli wali wali a'immatil wali kitabi wali a'immatil muslimin wa amatihi. Nus memberikan nasihat. Dan ini tentunya sesuatu yang sudah amat sangat jarang dan langka ada pada manusia, bahkan mungkin pada kaum muslimin secara umum. Anusku li kulli muslim. Baik. Wallahu ta'ala biswab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Adapun contoh-contoh daripada khiyar ghaban ini masih akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena beliau memberikan contoh an-najas dan talaqi al-jalal atau talaqi al-ubad. Ini penjelasannya akan datang bismillah. Apabila kuna wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.